بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وبه إليه قال باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. Alhamdulillah malam ini kita nyampe di bab ke-16 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala kita nyampe di bab ke-16 ini, babul amri, bab tentang perintah bil muhafazati, untuk menjaga alas sunnati, terhadap sunnah, sunnah tindak lampah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adabiha, dan adab-adab menjaga kesunnahan. Alhamdulillah kita di bulan Rabiul Awal, babnya kita nyampe di bab ini. Ini sungguh ya pas Allah Subhanahu wa taala menempatkan bab ini, jadi kita pas memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca nyampe di bab perintah adanya kita harus selalu menjaga terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perhatikan di sini yang bagus sekali, ternyata Imam An-Nawawi tidak hanya menyampaikan pentingnya perintah untuk selalu menjaga kesunahan, tapi di sini ada tambahan apa? Wa adabiha, dan adab-adabnya menjaga kesunahan. Berarti ada apa? Ada apa di balik apa? Bab ini. Berarti ada orang itu yang merasa menjalankan kesunahan, tapi kenyataannya tidak menerapkan adab-adabnya. Paham? Ada mana di sana, ada pengertian di sana. Karena itu kita tidak cukup. Ayo kita ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi pelaksanaan ini ngawur karepe dhewe, ngarang-ngarang dhewe. Tidak begitu ya. Karena itu Imam Nawawi, biar tidak ngawur, cara menjalankan, cara menjaga kesunahan itu ada adab-adabnya. Bagaimana? Ayo kita ikuti. Yang pertama, dicatat dasarnya kita menjalankan untuk selalu menjaga kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, enggak ngawur ya, enggak ngarang-ngarang sendiri, tapi kita mendasarkan apa yang kita kerjakan ini kepada Al-Qur'an. Karena itu Imam An-Nawawi mengambil dasar kitab Al-Quran sebagai dasar kita untuk selalu menjaga kesunahan Rasul. Yang pertama, Suratul Hasyr, Surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang nomor 2, Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Yang nomor 3, Ali Imran ayat 31. Saya ulangi lagi. Yang pertama, Suratul Hasyr ayat 7. Yang kedua, Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Yang nomor 3, Surat Ali Imran ayat 31. Yang nomor 4 Suratul Ahzab ayat 21. Yang nomor 5 Suratul Nisa ayat 65 dan yang nomor 6 An-Nisa ayat 59. Yang nomor 7 Surat An-Nisa ayat 80. Nomor 8 Surat Asy-Syura ayat 52 sampai dengan ayat 53. Yang nomor 9 Surat An-Nur ayat 63 dan yang nomor 10 Suratul Ahzab ayat 34. Suratul Ahzab ayat berapa tadi? 21 sama 34. Ini Faris bagus pertanyaannya. Kenapa kok enggak digabung saja tadi ayat 30 ayat 21 dan 34? Apa kira-kira ini? Berarti ada urutan. Ya, ada urutan makna yang harus diperhatikan. Sudah ditulis? Ihrisnya. Ayatnya belum ditulis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surat An-Najm ayat 3 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini adalah surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Adalah surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Surat An-Nisa ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratillahi. Ayat dan surat Asy-Syura ayat 52 sampai dengan 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور آيات 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه السورة Al-Ahzab ayat 34. Wal ayatu fil babi katsiratun. Imam An-Nawawi wal ayatu katsiratun ayat fil babi ing dalam iki bab. Bab apa? Bab menjaga, bab perintah untuk selalu menjaga kesunahan ini ayatnya masih banyak, katsiratun banyak sekali. Ya. Jadi sudah 10 ayat yang dicuplik, yang diambil dasar oleh Imam An-Nawawi agar kita selalu menjaga kesunahan. Apa saja, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, hendaknya yang kita lakukan nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, tidak hanya sekedar nyontoh tapi ono adabe. Ya. Makanya urutan ini sengaja tidak diurutkan sama Imam Nawawi dari urutan ayat dalam Al-Quran, tidak, tapi dari segi makna. Ya, kita lihat, kita rasakan. Kenapa sih kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita harus menjaga kesunahan? Ya, karena ada perintah dari Allah. Wa ma atakum wa ma utawi apa wae atakum kan teko kum ing sira kabeh. Sapa sing teko? Ar-Rasulu. Sapa utusan? Sapa Ar-Rasul ini? Ar-Rasul sapa yang disebut begini? Sidki, siapa Ar-Rasul ini? Sidki. Kok tahu kok Rasulullah? Dasarnya apa kok Ar-Rasul di sini adalah kok Rasulullah? Kak Nabi yang lain. Kalau tidak buka kitab, tidak baca kitab, tidak iso. Masih Sidki, belajar amsilati, tidak iso. Nah, kopi ayo sedgi. Mana ada HP ini? Ya, cok kuya naik, ayo. Duduk. Ingat dulu ya. Satu hal. Ya. Tujuan pertama kali kita ngambil, kita ngaji hadis itu satu yang paling utama. Apa? Adab. Kita belajar akhlak. Itu yang paling pertama. Karena ayo, dia tunjukkan. Kita praktekkan saat ngaji ini juga apa? Kita penuh dengan akhlak, ya, adab-adab yang pernah ditunjukkan oleh para ulama. Ya, ada adab. Karena itu tadi singgung kan ya, Imam An-Nawawi hanya nulis babul amri bil muhafadz ala sunnah. Sebetulnya sudah, kalau sama ditulis seperti itu selesai sudah, orang ngerti. Tapi ada penekanan lagi, wa adab ya, dan adab-adabnya. Tidak mesti orang yang kemudian apa menjalankan kesunahan itu kemudian bisa diterima orang banyak. Tidak, harus dipelajari adab. Ya, beralasan ini sunnah surah Rasul. Tapi kalau enggak tahu waktu, ya, kalau enggak tahu bagaimana cara melaksanakannya, dipaksakan. Ini orang ini baru belajar kemudian dipaksakan harus podo ambek Kanjeng Nabi. Kalau gak podo kemudian dikatakan bid'ah. Wah, susah kita. Harus ada tahapannya, harus ada adabnya. Pertama didasari, dikuatkan dulu akidahnya. Lah pose dhewek iki kok ikut Rasulullah itu kenapa? Menjalankan kesunahan, menjaga kesunahan itu kenapa? Yuh, ternyata ini adalah perintahnya Allah. Juga perintahnya Kanjeng Nabi lagi. Tapi langsung perintahnya Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan Nabi. Allah bilang apa? Apa saja yang datang pada Rasul. Nah, di sini ada Ar-Rasul, bukan Rasulun. Amon apa nih? Alnya. Berarti kalau al, kita tanyakan pada Siti pintar gitu masalahnya. Al mana ya? Berarti apa? Ma'rifat atau nakira? Berarti yang di ma'rifat kan tertentu. Siapa sih maksudnya gini? Tidak ada lain kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa kalau Rasul itu datang ya fahuru, maka ambillah kalian semuanya ayo fahuru, huru. Ya, huru. Yang diperintah orang banyak termasuk kita yang diperintah. Siapa yang memerintah? Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ambilin apa yang datang pada Rasulullah. Ambil. Rasulullah makan bagaimana? Rasulullah ngomong gimana? Rasulullah tidur bagaimana? Rasulullah sholat bagaimana? Apalagi sholat. Ya. Sekali lagi sholat pada Rasulullah. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jelas tambahan. Makanya harus ilmu ini, tidak secara ikut-ikutan. Wa ma'alan opawainaha bumka nyegah sobaar rasul kubing jirokabe anwiting ma fantahu kuyodong jauhilah. Loh, kenapa aku harus seperti itu? Dijawab lagi dengan firman Allah surat An-Najm, wa mayantiku anil hawa. Ya, wa mayantikulan orang ucapakan sapa ar-rasul sapa kanjeng nabi ku anil hawa saking hawa nafsu in huwa in tapi ne gua yo apa sing di ucapno kanjeng nabi ku illa wahyun kejaba wahyu yuha kan diwene wahyu sapa kanjeng nabi sapa ar-rasul ya lho ternyata Rasulullah tidak hanya apa tidak hanya memerintah tidak hanya perintah tidak hanya ngongkot, tapi ternyata Rasulullah kadang-kadang hanya ngomong saja, enggak perintah. Itu tetap harus kita lakukan, itu harus kita jalankan, meskipun Rasulullah enggak perintah. Kalau Rasulullah hanya melakukan saja, enggak perintah kok, apa harus kita lakukan? Iya, harus. Kenapa? Karena Rasulullah kalau sudah ngomong, itu berarti enggak hawa nafsunya. Itu sudah adalah wahyu dari Allah. Enggak karpe kanjeng Nabi, karpe Gusti Allah. Kenapa ada apa? Kalau sudah kita lakukan itu semuanya, biar tambah semangat. Kul ing kuntum. Kul katakan Nabi Muhammad ing kuntum lamuno sira kabeh. Para sahabat, orang-orang Islam, iman. Tuhibbuna cinta. Namun awak ngarani yakin ya, mengaku cinta Allah ing Gusti Allah. Ya fattabi'uni mongko ngikutono aku ngikutono sira kabeh ni ing ingsun siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhbib mongko bakal cinta kum ing sira kabeh Allah subhanahu Gusti Allah tidak hanya dicintai oleh Allah wa yaghfir lan bakal terus nyepura sapa Gusti Allah lakum maring sira kabeh nyepura apa apa ni dunubakum ing dosa-dosa ayat ini menunjukkan bahwa kalau orang itu mengatakan cinta kepada Allah harus ada buktinya. Buktinya apa? Harus ikut kanjeng Nabi. Ikut apa saja. Jangankan yang diperintah, yang dilakukan Rasulullah, yang dikatakan Rasulullah ya harus kita lakukan. Jenenge ikut. Gak usah banyak komen. Kamu komentar? Ya wis, kamu komentar. Silahkan. Tapi yang jelas kalau orang itu mau ikut kanjeng Nabi, itu pasti akan dicintai oleh Allah. Enggak ada yang ngatakan, ini kan uang ibu habis, tas. Gimana kalau dewa-dewa ini banyak punya banyak dosa ini, gimana? Waduh, cukup luka atau ribun ini. Apa? Jangan khawatir. Allah itu mencintai tidak hanya orang yang baik saja. Allah itu juga cinta pada orang yang dosa. Itu Allah itu cinta. Syaratnya apa? Tobat. Ngakoni kesalahan. Gak baleni kesalahan. Itu Allah juga cinta loh. Karena itu yang punya dosa. Ya, yang mungkin belum pernah sholat. Iya, aku api cinta Rasulullah. Api jalankan iya ya. Gak apa-apa. Yang penting kan tobat. Gak baleni mana. Wis terus dan terus ibadah. Maka nih, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Nang pripun dosa-dosa kowe sing biyen apa-apa pasti diampuni ambe Gusti Allah. Ya, ini maksudnya. Perhatikan urutan apa? Kalimatnya ini. Selanjutnya yang nomor 4. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarullaha wal yawmal akhir. Laqad pasti sungguh pasti karena telah ada lakum bagi kalian semuanya fi Rasulillahi dalam putusan Gusti Allah yang dimuliakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa uswatun hasanah uswatun iqtida'un panutan hasanatun kang bagus kanggo sapa liman liman kanggo sapa wae kana kono sapa man yarjullah liman iki badal ya lilakum liman iki badal jadi kalimat lakum ya lakum berarti man iki yo kalian semuanya sing ngaku sing arep-arep yarju ya yarju ayyahu yang wedi Allah ing Gusti Allah wal yaumal akhir dino akhir. Semua orang Islam akan mengatakan ya takut kepada Allah, cinta kepada Allah dan hari akhir. Bukti nih. Buktikan hanya sekedar gampang ya. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah sudah apa? Menegaskan lagi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqiquka bima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika lah silah di sini. Demi Allah, demi Tuhan kalian, la yu'minuna. Mereka tidak akan dianggap iman. Hatta yuhakimuka sehingga mereka semuanya bertahkim, nurut. Ngambil hukum. Ya, berhukum kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, bima syajara bainahu apa yang telah terjadi pada antara mereka, di antara mereka. Tsumma la yajidu. Kemudian mereka tidak mendapati di anfusihim ing dalam awak dhewe ne mereka wong-wong ku mau sing ngaku iman mau harojan dosa mimma qadaita mimma sebahane saking barang qadaita qadaita kang wis nentokaken hukum sapa sira kabeh kang nentokaken hukum sapa sira Nabi Muhammad ing ma wa yusallimu lan pasrah sapa wong mukmin kabeh takliman kelawan pasrah. Bahasa ini orang Jawa ini pasrah, pasrah temenan, pasrah, bongkoan, wis nurut, apa sih, di, apa? Nah, perintah, yang dilakoni sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang iman, tapi gak ikut petunjuk Rasulullah, gak ikut menjalankan Rasulullah, berarti apa? Iman ini sia-sia, gak dianggap. Ada orang iman, aku percaya nih Gusti Allah, tapi gak gelem sholat. Berarti apa? Imane nonsen, imane gak dianggap abe Gusti Allah. Oh, ngerti? Yang penting Gusti lingkung Gusti Allah beres. Loh. Ya apa? Iman harus percaya dengan Gusti Allah harus. Tapi bukti iman itu harus nyuntuh kanjeng Nabi. Nabi. Ternyata Rasulullah juga sholat kok. Kok dadak ana wis penting iki dhewe eling to Gusti Allah. Aku yang ini yang di Allah, aku yang ini Islam, tapi tidak dalam sholat. Islam apa? Ya, tidak dianggap nanti di Allah. Malah warab bika layu minuna hatta yuhati muka. Harus bertahkim, harus menggunakan hukumnya Rasulullah. Ini banyak loh ya, orang profesor, sekolah ini, ya, sekolah tinggi ilmu Islam. Tapi ambek ketika ini diterapkan apa? Waduh alergi taruh, waduh, ya alergi ya, Islam Dewi. Nanti siang saya dapatkan informasi, ya, dari teman guru, ya, anaknya Islam semangat, ngerti kalau apa Rasulullah itu pakai jenggot ya, pakai jenggot. Akhirnya dia apa? Alhamdulillah dikaruniai ada punya jenggot, lagi seneng-seneng ilmu jenggot ya. Tapi waktu itu dia harus apa? Harus melamar ke sebuah instansi sekolahan tinggi negeri Islam. Nah, coba sekolah tinggi Islam. apa? Padahal wis kriteria yang diinginkan di apa? Di situ masuk semua, nilainya bagus, anaknya pinter. Ternyata moro-moro ditolak gara-gara apa? Pertimbangan ini. Jenggot. Hanya karena jenggot apa? Ditolak. Cocok wis cocok sing arek jenggot. Kok mundak iki kok jangan nguwat kok teroris. Iki kelompok-kelompok aneh. Padahal anaknya ini baik, kepengin jalankan sunnah Rasul. Ya. Aneh kan? Loh kenyataan ini kan. Makanya, iman gak cukup, harus pasrah. Pasrah itu apa? Bentuk ya, Pak? Menjalankan hukum-hukumnya Allah. Nah, kalau begitu, sudah, ayo kita semangat. Ya. Ngomong-ngomong, jadi, kok ditolak? Ya, jarno, skandal ini guna, ya. Enggak sih, lihat. فَإِنَّنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّنَا زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنَّنَا زَعْتُمْ لَمُنَاهُ. Berbeda pendapat siro fi syai'in ing dalam sebuah perkara, fi syai'in dalam sesuatu. Ya apa ini kamu ada berbeda pendapat dengan Rasul? Ya apa ya? Ya apa hukum ini ya? Gak ngerti. Oh, cari ini, cari ini, cari ini. Cari ribut-ribut, gak usah tukaran, gak usah ber apa debat. Farudu mongko balik no siro kape. Hu apa? Hu ing syai ing diapa sing dipermasalahan mau balik ning di ila Allah maring Gusti Allah war Rasul lan maring Gusti Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing kuntum lamun siro kape untuk minuna percaya iman sapa siro kape bilahe maring Gusti Allah wal yaumil akhir lan maring dina kok bingung-bingung nanti tuh satu-satu kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya. Permasalahannya satu, bisa nggak kita mengembalikan? Kak Iso, gampang. Ning guru, ning ulama, lu kan enggak kan? Bingung ya, bukan permasalahan ini rek. Enaknya ini, menurut aku ini lu, wah, gak mari-mari. Kalau kita nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan, cari orang yang punya kemampuan. Siapa? Ya ulama, ulama, guru, mari. Enak kan? Jadi Islam itu gak ada barang repot. Sing repot itu wong di makanya ini pentingnya ilmu ya. Di sini kemudian inilah yang kata ilmu Nabi wa adabi ana adabe nah. Gak lantas kemudian kita apa? Mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali sendiri, jelek-jelek dewi, ngarang-ngarang dewi. Gak ada carane. Bahaya. Ibarat ada anak kecil apa belum pernah tahu bahwa ini ada sebuah pisau ya, pisau ini kemudian ada apa nih, ada rangkanya, ada tempatnya ya, gak ngerti. Kalau tahu caranya, tahu ilmu nih, waduh, wah kok lucu ini ya, dianggap lucu padahal sing lucu apa nih, rangkai tadi itu lucu, orang gambar ini kimono, lucu-lucu. Waduh, permen yo jadi anak kecil itu pangan di mulut. Karone apa? Pisau jerune, yo ya apa? Iki sing jowo rek lucu ngene, yo apa jerune yo jerune ya. Akhire apa jerune dicoba bisa di mulut pisan. Yo apa ilate? Kenapa seperti itu? Karena enggak tahu. Nah, coba kalau tahu. Nah, ini nurut, enak gitu ya. Qala ulama kata Imam Nawawi, qala ulama sa'udza para ulama makna ila kitab, ilal kitab wa sunnah. Maksudnya dibalikno ning Gusti Allah dan Rasul maksud apa? Ya kembalikan kepada kitab Al-Qur'an bagaimana di Al-Qur'an diatur wa sunnah dan as-sunnah tindak lampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Selanjutnya, wa may yudhi'il wa may yudhi'ir rasul faqad ata Allah wa man yusbani wa yudhi'kan taat sepeman ar-rasulah ing Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut apa Allah mongko teman-teman taat nurut sepeman ing Allah iku si Allah. Wis gak usah ndelok iki apa Gusti Allah ya repot wis repot gak usah wis nurut ning Kanjeng Nabi, cuntuan Kanjeng Nabi iku kan wis dianggap taat ning Gusti Allah. Menan. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim wa innaka latuhdi sirat. Kanjeng Nabi Muhammad tahdi yakti pasti nuduhaken menunjukkan ila siratal mustaqim maring jalan ingkang lurus. Jalan apa iku? Siratillah yaiku dalane Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi al-Hadi yang menunjukkan, bukan berarti ketika kita ngomong Rasul al-Hadi berarti kita menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, enggak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima umri wal khatib lima sabaq nasirul haqqi bil haqq rad wal hadi ila siratal mustaqim. Ya, kan ada gitu ya. Itu ada mengatakan salat ini adalah salat selawat ini salat selawat kafir ini. Masa al-hadi kan Allah. Kenapa kok Rasulullah? Itu dua ini ngawur. Masa selawat kok selawat kafir, kalau cerita ini. Itu berarti dia apa? Tidak ngerti makomnya Rasulullah itu apa, makomnya Allah itu apa, tidak ngerti. Allah makomnya apa? Apa kedudukannya Allah? Al-Khaliq yang menciptakan. Kalau Rasulullah, al-makhluk yang diciptakan. Jadi ketika kita mengucapkan al-hadi untuk Rasulullah, ya tetap posisinya Rasulullah tetap jadi makhluk yang menunjukkan yang memang ditugasi kok oleh Allah. Begini, lihat surat apa itu? Asy-Syura ayat 52 dan 53. Bukan berarti ketika kita mengucapkan Al-Hadi, Nabi Muhammad Al-Hadi yang menunjukkan kemudian kita ini apa? Memposisikan Nabi Muhammad sama dengan Allah. Ya enggak kok. Siapa ngajari kayak begitu? Kalau cerita ini. Sampai kapanpun ketika kita muji Rasulullah, ya tetap batasannya satu. Rasulullah adalah makhluk. Tapi juga ini sekedar makhluk biasa, makhluk yang sempurna, yuha ilayya, yang diberi wahyu. Tadi, ya, an-najm tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha tadi. Selanjutnya, Imam Nawawi menegaskan lagi, biar kita mantap untuk menjaga kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba fal yahdharil ladzina yukhalifuna. Ini jawaban dari. Kenapa kok di sini tadi surat Al-Ahzabnya kok tidak disebut? Oh ya. Ini tadi kan masih informasi yang baik-baik ya, harus begini-begini. Oh iya. Akhirnya apa? Kita semangat untuk apa? Untuk mencontoh, untuk jaga kesunahan. Biar tambah mantap maneh gak menggok-menggok maneh, biar tetap terus kita menjaga. Harus diingat, apa sih bahaya ini kapan ganjogo kesunahan, ngeremehno kesunahan, apalagi meninggalkan kesunahan, apalagi moh, alergi, mobi. Ngerti mobi ya? Alergi. Ya? Nah, kalau mobi itu lain lagi, gak segera alergi itu merasa, ya merasa harus tidak, harus diperangi, gitu. Gak segera dia gak cocok, tapi harus dilenyapkan ini loh, itu jenenge fobia. Rasa ya gak enak, rasa ndak tenang. Itu fobia. Ya. Bagaimana? Ayo kita lihat ayat ini. Surat apa ini? Yang kita baca tadi. Surat An-Nur. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna amri. Fal yahdhar maka benci wedi. Alladzina sawang akan yukhalifuna wong kang apa? Nulayani bertentangan an amrihi atas perkara ini Kanjeng Nabi Ar-Rasul. Nah, bahaya kalau orang itu berani-beraninya apa? Bertentangan. Wong Kanjeng Nabi ngongkon ngene kok dhe, ngongkon ngono. Wong Kanjeng Nabi ngajari apa? Pakai tutup kepala, pakai kopiah kok dhe apa? Gak kopian. Kalau lali gak masalah. Ya gak duwe kopi atok men gak masalah. Sing masalah iku apa? Kalau dhewe apa? Harus wong kopian. Ingat? Padahal dia apa? Kita hendaknya tidak hanya menjalankan diperintah. Gak diperintah pun kita hendaknya apa? Menjalankan. Kok dhewe ngomong oh, harus wong kopian. Sebenarnya nek gak harus. Nah, tapi kalau dia dalam hatinya menentangi, menolak belakang, bertolak belakang yukhalif mukhalafa, iki bahaya. Apa bahayanya? Andusi bahum, ing yen toh ngenani hum ing wong kang ngewon ulayani ambek Kanjeng Nabi oleh apa? Fitnatun oleh fitnah. Uang itu gampang-gampang apa? Nulayani ya berbeda, menentang apalagi terhadap sunnah Rasul. Kata Allah akan apa? Tak izin enggaknya dia takut nanti akan apa? Dapat fitnah. Nah, itu yang paling minimal di fitnah, fitnah. Fitnah itu bahaya. Ada berikan fitnah ini mati. Ya. Di ajang lain fitnah itu apa? Dikatakan mati, makna fitnah. Ya. Ayu si bang dong naning Allah dina yang kali guna ada pun alif oleh apa oleh sikso ingkar sangat bu ya Allah naudhu bila so bersinggal bersikso kau nak bersinggal bersikso berarti uang sing nulayani sunnah itu apa dengan tidak dia sadari dia injik so dewe ede dewe paham maka dia ojo nulayani kesunahan ini Kanjeng Nabi. Wa qala ta'ala. Ngerti mari kenapa ayat ini ditaruh di sini terakhir biar menguatkan kita ya, biar kita tidak sampai apa? Ojo sampai apa menentang ya, mukhalif, nulayani berbeda dengan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, wal qurna ma yudla bi buyutikunna min ayatil lahi wal hikmah wal qurna dan becik iling ya sebab ummahatul muslimin khusus ya saya ada kekhususan iki tadi domire ning wong mudzakkar kabeh terakhir Imam An-Nawawi ngkai sing domir perintah ning sapa ning wong wadon tapi ayatnya ini khusus ya secara khusus datang ummahatul muslimin garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus tapi ayatnya juga ada apa makna juga kepada seluruh umat Islam yang perempuan. Wazkurna lan cek apa? Iling. Sapa ummahatul muslimin wa wong wadon, ma ing apa wae yut la ingkang diwacakno. Fi buyutikunna ing dalem rumah-rumah mereka ing dalem omah-omah sira kabeh wong wadon min ayatillahi sanging biro-biro ayat Gusti Allah wal hikmah hikmah ay al hikmah al hasanah yang sudah apa yang sudah pernah dibacakan oleh Rasulullah dibacakan yang pernah dibaca di rumah-rumah mereka ini hendaknya apa terus diingat penting ya maka di sini ada catatan ya yang saya dapatkan dari Abi tentang masalah tadi pentingnya kita terus apa menjaga kesunahan ini apalagi didasarkan tadi surat An-Nur tadi 63 tadi fihi tahrimul ikhtilaf wa kasratis sual min ghairi daruratin dari ayat tersebut kita hendaknya perhatikan ini ada pemahaman ayat saya ngerti para ulama kalau memahami ayat tadi itu berarti apa kita ini diharapkan ikhtilaf nulayani bertolak belakang terhadap kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kasrati sualan akeh kakean takon terhadap apa kesunahan iku ojo kakean takon bahaya min ghairu daruratin tanpa ada alasan yang jelas sing dorong yang mendesak li annahu wa'adahu alaihi bil halak tu'ad wa'adahu alaihi bil halak karena sikap tadi itu kasrati sual tadi itu akan apa menyebabkan dia mendapatkan kerusakan ya wal wa'idi ala syai dan janji terhadap sesuatu tadi itu tadi kan ada dijanjikan ya dijanjikan kapan orang itu nulayani sunnah itu akan apa mendapatkan fitnah atau yang paling pol adalah mendapatkan siksa tadi adalah menunjukkan itulah dalilnya keharamannya. Enggak nih, enggak kopian, enggak masalah. Ketika di hatinya apa? Enggak ada keingkaran, sing bahaya. Wis ngene ae wis. Ngeremehno iki bahaya. Maka ditanya nanti Sidgi, apa Sidgi? Kok gak pakai kopiah? Nah, ketinggal di mobil, apa gajah di jubu? Nah, saya lagi ayo di jubu. Nah, gitu kan? Selama bisa diambil, atau pinjam temen nih. Nah, ingat dulu ya, ada cerita yang paling sangat ekstrim sekali, ada sahabat, ada harusnya jadi sahabat, ya, sahabat itu radhiyallahu anhu wa radhu anhu yang harusnya ya, orang yang bertemu dengan Rasulullah, indah, malah matinya mati kafir. Hanya karena apa, coba? Meremehkan sujud tilawah. Ini harus dicek, diulang-ulang, cek ngerti, cek mantep. Sujud tilawah wajib apa sunnah? Nah, sunnah, masih enggak sujud tilawah loh, akan mati orang itu. Tapi kenapa sahabat itu mati kafir, jadi mati kafir? Meremehkan. Yang tahu siapa yang perhatian? Abdullah bin Mas'ud. Sahabatnya Rasulullah yang ahli Al-Quran. Diingat-ingat sama Ibu Mas'ud. Yang waktu awal Rasulullah mendapatkan apa? Perintah sujud tilawah. Dia tidak gelem sujud. Pasal wancane kafir. Apa? Sujud kafir. Letek saya cuma apa? Ngambil pasir, dek tangannya ditampil no dek batu, ini cukup. Wong sujud yo, tebus debu lambe pasir ayo. Subhanallah, Allah kan kerasa. Perhatikan, ini ceritanya juga sama kan dengan keadaan ini ya, sama enggak? Dia yo boh, berusaha mulaian dia, ya. Tak gelepor tu lambe, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kepada sahabat, ya. Apalagi kita zaman sing jauh dengan Rasulullah, makanya ojo sampai ngeremeh. Nah, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah, ya, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bisa menjaga kesunahan. Shodaqallahu al-Azim, wa shodaqa Rasuluhu an-Nabiyyul Karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin, walhamdulillahi rabbil عالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل حبة واستر لنا العورات وآمن الرعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله وصحبه عدد صوت الثوب والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.